إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita masih berada dalam pembahasan hadis yang terkandung dalam bab syurut fil bay. Bab syurut fil bay. Bab syarat-syarat yang terjadi dalam jual beli. Kita telah pelajari hadis pertama dari bab ini, yaitu hadis yang ke-267 dalam rangkaian hadis Umdatul Ahkam, hadis Aisyah radhiyallahu anha terkait kisah mukatabah yang dilakukan oleh Barirah yang ketika itu statusnya sebagai ammah, seorang budak wanita. Dalam pertemuan yang lalu sudah dijelaskan perbedaan antara syurutul bai' dengan asyurutu fil bai'. Kalau syurutul bai', syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam proses jual beli. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah jual beli yang dilakukan. Ini syurutul bai'. Baik yang berkaitan dengan pelaku jual beli, dalam hal ini adalah penjual dan pembeli, harus adanya saling ridha di antara mereka masing-masing, baik penjual ataupun pembeli adalah orang yang mempunyai kuasa untuk melakukan proses menjual ataupun membeli dan lain sebagainya. Atau syarat yang berkaitan dengan al-mabi', barang yang dijual, harus dari barang yang halal dan lain sebagainya. Ini semua sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Adapun asyurutu fil bay', sebagaimana yang sudah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu, adalah sesuatu yang dijadikan syarat oleh salah seorang dari penjual atau pembeli ketika melangsungkan transaksi. Ini asyurutu fil bay'. Asyurutu fil bay', ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Syarat yang diperbolehkan ketika tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang tidak diperbolehkan ketika bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau syurutul bay' yang pertama tadi mutlak harus ada dalam sebuah transaksi. Sedangkan asyurutu fil bay' terkadang ada dalam sebuah transaksi, terkadang tidak ada. Terkadang ada dalam sebuah transaksi, terkadang tidak ada. Kalaupun ada syarat yang diperbolehkan dan ada syarat yang tidak diperbolehkan. Apa contohnya syarat yang tidak diperbolehkan? Contohnya apa yang sudah kita bahas pada hadis yang ke-267 lalu, manakala Barirah yang melakukan mukatabah, upaya untuk membebaskan diri dengan cara mencicil harga dirinya. Ketika itu telah disepakati antara Barirah dengan para majikannya untuk membayar 9 awak. Awak jamak dari uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Ketika itu kesepakatannya mencicil setiap tahun membayar 60 dirham 1 uqiyah. Berarti 9 tahun bebas. Ketika Barirah menyampaikan hal ini kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat Barirah adalah seorang wanita yang salihah, yang baik, maka beliau ingin membebaskan Barirah, membantu Barirah untuk terbebas dari perbudakan. Beliau ingin membayarnya secara tunai, 9 awak semua dilunasi, dan Aisyah mempersyaratkan bahwa wala dari Barirah kembali kepadanya. Apa itu wala? Dalam pertemuan lalu sudah kita jelaskan, wala makna asalnya adalah kesetiaan, loyalitas. Di zaman dahulu, ketika seorang budak, baik laki-laki ataupun wanita, dibebaskan oleh seseorang, maka walaknya kembali kepada kabilah yang membebaskannya. Dan itu suatu kebanggaan. Seperti sahabat Bilal bin Rabah yang membebaskan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dari Quraisy, dari Taim. Sehingga Bilal bin Rabah di saat sudah merdeka disebutkan dalam silsilah nasabnya, At-Taimi Maulahum. At-Taimi Maulahum. Dia adalah seorang yang dahulunya budak, kemudian dibebaskan oleh salah seorang dari Bani Taim yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu suatu kebanggaan bagi kabilah tersebut. Nah, tuan atau majikan dari Barirah mempersyaratkan, kalau sekiranya Aisyah mau membebaskan kamu secara tunai, boleh, tetapi syaratnya walak kamu kembali kepada kami. Tetap sekiranya kamu terbebas dari perbudakan, yang membebaskannya adalah Aisyah, tetap kamu walaknya kepada kami, tidak kepada Aisyah. Rasulullah SAW mengingkari hal ini. Dan beliau ingatkan, setelah mendengar kasus ini, beliau menyampaikan kepada para sahabat, amma ba'd fama balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah, ma kana min syartin laysa fi kitabillah fahuwa batil, wa in kana mi'ata syartin qada'ullahi ahaq wa syartullahi awthaq wa innamal wala'u liman a'taq. Amma ba'd fama balu rijalin yashtarituna syurutan, ada sekelompok lelaki yang mempersyaratkan persyaratan-persyaratan yang tidak ada di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah, maka syarat itu adalah batil, walaupun 100 syarat. Qada'ullah ahak, hukum, ketentuan dari Allah itulah yang benar. Wa syartullahi awthaq, syarat yang datang dari Allah itulah yang kuat. Wa innamal wala'u liman a'taq, hanyalah al-wala, status penyandaran wala tadi, liman a'taqa, diperuntukkan bagi pihak yang membebaskan. Kaitannya hadis ini dengan syarat yang fasidah, asyarat al-fasid, syarat yang rusak dalam jual beli, termasuk di dalamnya adalah pembebasan budak, adalah mempersyaratkan agar wala tersebut kembali tetap kepada mantan majikan Barirah, walaupun yang membebaskannya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kalau berbicara tentang asyurutu fil bay', maka ada yang sahihah dan ada yang fasidah. Contoh dari yang fasidah sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu dan kita murojaah dalam kesempatan ini. Lalu bagaimana contoh asyurut fil bay' yang sahihah? Maka insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu al-hadis ats-tsamin was-sittun ba'dal mi'atain, hadis yang ke-268. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin fa'aya fa'arada an yusayyibahu qala falahiqani النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط فقال بعنيه بعوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بعوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك wa darahimaka fahuwa laka. Al-hadith al-thamin wa sittun ba'dal mi'atain. Hadith yang ke-268. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya. Sahabat Jabir bin Abdullah, beliau tergolong sahabat Nabi yang mulia. Beliau seorang sahabi, ayahnya pun seorang sahabi. Sehingga ketika mendoakan beliau radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, doa untuk beliau dan untuk ayah beliau. Sahabat Jabir bin Abdullah, beliau dari kalangan Ansar, termasuk di antara sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan banyak meriwayatkan hadis dari beliau alaihi salatu wassalam. Di antara hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah adalah hadis tentang perjalanan Hajjatul Wada yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun banyak dari sahabat Nabi yang meriwayatkan perjalanan haji wada yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, namun hadis yang menjelaskan tentang perjalanan beliau alaihi salatu wassalam tersebut yang paling lengkap adalah yang melalui jalur periwayatan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu, Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menyusun kitab khusus Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha Jabir, haji yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang diriwayatkan melalui sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Seluruh jalur-jalur periwayatan hadis Jabir bin Abdullah beliau kumpulkan dan jadilah sebuah kitab yang banyak terkandung di dalamnya faedah terkhusus terkait manasik haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan annahu kana yasiru ala jamalin, bahwa beliau pernah mengendarai sebuah unta. Kapan hal ini terjadi? Terjadinya dalam salah satu perjalanan perang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Annahu kana yasiru ala jamalin, bahwa sahabat Jabir bin Abdullah pernah melakukan perjalanan dengan mengendarai unta. Perjalanan apa? Perjalanan perang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Fa'aya, maka unta tersebut melemah. Unta yang ditunggangi oleh sahabat Jabir bin Abdullah melemah, berat untuk berjalan. Kalaupun berjalan, senantiasa ketinggalan. Senantiasa ketinggalan oleh pasukan, oleh anggota pasukan yang lainnya. Fa'arada ayyusayyibahu, maka Jabir bin Abdullah berkeinginan untuk yusayyibahu. Yusayyibahu, melepaskan begitu saja. Dalam benak beliau, unta ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk ditunggangi. Sudahlah, biar dilepas, biar hidup bebas. Pada awalnya seperti itu. Mengingat kondisi unta ini sudah lemah, tidak layak lagi digunakan sebagai tunggangan. Qala, sahabat Jabir berkata, falahiqanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fada'ali wa darabahu. Falahiqani, maka falahiqanin nabi, maka nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghampiri aku. Di dalam iring-iringan pasukan, Nabi SAW sebagai panglima perang, seringkali beliau di bagian belakang, sekaligus untuk mengontrol pasukan yang tercecer. Seiring beliau terus maju ke depan, maka Nabi SAW bertemu dengan sahabat Jabir bin Abdullah di antara pasukan yang ada. Karena laju kendaraan untanya sangat lambat sekali. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, falahiqanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam menghampiriku, fada'ali. Lalu beliau mendoakan kebaikan untukku. Dan juga mendoakan unta yang dinaiki oleh Jabir bin Abdullah. Wa darabahu, dan beliau memukulnya, memukul unta yang lambat tadi, yang sudah melemah lajunya. Apa yang terjadi? Fasara sayran lam yasir mithlahu qattu. Maka unta tersebut berjalan, lam yasir mithlahu qattu, dengan jalan yang belum pernah ia berjalan seperti itu sama sekali. Dalam artian, yang tadinya unta itu lajunya, jalannya sangat pelan, lambat lajunya, setelah didoakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan dipukul oleh Rasul alaihi salatu wassalam unta tersebut, lalu laju unta tersebut menjadi kencang. Belum pernah sebelumnya sahabat Jabir mendapati unta tunggangannya memiliki kecepatan yang seperti itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Jabir, bi'nihi bi'uqiyah. Bi'nihi, jualah unta tersebut kepadaku, bi'uqiyah, dengan harga satu uqiyah. Berapa satu uqiyah? 40 dirham. Dirham, mata uang yang terbuat dari perak. Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat Jabir, jualah unta itu kepadaku dengan harga satu uqiyah, 40 dirham. Qultu, aku berkata, sahabat Jabir berkata, la, tidak ya Rasulullah, tidak. Apa maksudnya? Aku tidak menjualnya. Mengapa? Karena melihat unta yang tadinya jalannya pelan, lambat, tidak berdaya, lalu setelah didoakan dan dipukul oleh Nabi, larinya kencang. Eman bagi dia, dijual ini satu uqiyah. Enggak mau. Enggak wahai Rasulullah. Di sini ulama menjelaskan bahwa ucapan Rasul bi'nihi bi'uqiyah bukanlah perintah yang harus ditaati, tetapi sebagai bentuk penawaran dalam muamalah jual beli. Oleh karena itu sahabat Jabir yang memahami hal ini mengatakan, Tidak wahai Rasulullah. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, bi'nihi, jual unta itu kepadaku. Fabi'tuhu bi'uqiyah, maka akhirnya aku pun menjual unta tersebut dengan harga 1 uqiyah, dengan harga 40 dirham. Wastathnaitu humlanahu ila ahli, dan aku memperkecualikan, ini syahidnya di sini. Wastathnaitu, dan aku memperkecualikan, bahasa mudahnya mempersyaratkan, kepada Nabi alaihissalatu wassalam humlanahu, untuk bisa menaikinya ila ahli, hingga sampai kepada keluargaku di Madinah. Ini kan masih dalam perjalanan. Jabir sebagai penjual, Rasul sebagai pembeli. Transaksi terjadi. Rasul membeli unta tersebut dengan harga 1 uqiyah, 40 dirham. Sahabat Jabir kemudian menyetujuinya dengan harga tersebut. Namun sahabat Jabir mempersyaratkan, ya tapi unta ini bisa saya gunakan sampai tiba di kota Madinah dan bertemu dengan keluargaku. Nabi menyetujuinya. Falamma balagtu, maka ketika aku sampai di kota Madinah dan berjumpa dengan keluarga, ataituhu bil jamali, aku mendatangi beliau alaihi salatu wassalam bil jamali, dengan membawa unta tersebut sesuai dengan perjanjian. Sahabat Jabir sudah sampai di Madinah, sudah bertemu dengan keluarganya, maka beliau membawa unta tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fanaqadani thamanahu, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan uang tersebut sebagai pembelian resmi unta tadi. Thumma raja'tu, kemudian aku pulang setelah terima uang dan unta sudah diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya sahabat Jabir pulang ke rumah. Fa arsala fi athari, maka ternyata Nabi alaihi salatu wassalam mengutus utusan. Sepulangku Nabi mengutus utusan agar aku kembali menemui beliau. Faqala, maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, aturani ma kastuka li'akhudha jamalaka, apakah kamu mengira wahai sahabat Jabir, ma kastuka, aku melakukan transaksi jual beli, membeli untamu dengan harga 1 uqiyah, li'akhudha jamalaka, dalam rangka untuk memiliki untamu. Khudh jamalaka wa darahimaka fahuwa laka. Khudh jamalaka, ambil ini untamu dan ini dan uang dirham yang sudah kamu terima, fahuwa laka, semua untukmu. Sehingga sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mendapatkan uang 40 dirham. Berikutnya unta yang sudah dibeli oleh Nabi alaihissalatu wassalam diberikan kembali sebagai hadiah dari beliau alaihissalatu wassalam kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang mulia ini sesungguhnya banyak terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya adalah kedekatan Nabi alaihi salatu wassalam dengan para sahabatnya. Beliau bersama para sahabatnya, berkumpul dengan para sahabatnya, baik dalam kondisi hadar ataupun safar, baik dalam keadaan di kota Madinah sendiri ataupun dalam keadaan safar bepergian, baik bepergiannya itu karena pertempuran, karena perang, ataukah karena kepentingan yang lainnya. Beliau senantiasa menyatu dengan para sahabat. Padahal beliau adalah afdalul anbiya'i wal mursalin secara kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu beliau sebagai pemimpin kaum muslimin. Namun itu semua tidak menghalangi kedekatan antara beliau alaihi salatu wassalam dengan para sahabatnya. Tentu ini menunjukkan betapa beliau alaihi salatu wassalam seorang yang mutawadhi', seorang yang rendah hati, dan beliau adalah orang yang terbaik akhlaknya. Faedah yang berikutnya, dalam sebuah perjalanan perang, kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam beliau berada di barisan belakang, khususnya ketika pasukan pulang, beliau berada di bagian belakang untuk mengontrol pasukan. Dan ini menunjukkan betapa besar jiwa tanggung jawab beliau alaihi salatu wassalam terhadap pasukan yang dipimpinnya. Faedah yang berikutnya adalah boleh bagi seseorang yang memiliki hewan ternak atau yang semisalnya kondisinya tidak lagi bisa digunakan untuk hewan tunggangan, kemudian melepasnya untuk dia hidup bebas. Yang terpenting secara ghalabatul dhan, hewan tersebut tidak terlunta-lunta, tidak hidup sengsara, tetapi justru bisa hidup dengan aman, bisa hidup dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini, bahwa sahabat Jabir bin Abdullah berkeinginan untuk ayyusayyibahu, untuk melepaskan hewan kendaraan, dalam ini adalah untanya. Faedah yang berikutnya, di dalam hadis ini terdapat mukjizat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Manakala unta yang ditunggangi oleh sahabat Jabir yang dalam kondisi lemah, lambat dalam berjalan, menjadi berubah, bisa berjalan dengan cepat setelah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dipukul unta tersebut oleh beliau alaihi salatu wassalam. Seketika itu juga terjadi perubahan yang mencolok pada unta tersebut. Faedah yang berikutnya, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, bi'nihi bi'uqiyah, juallah onta tersebut kepadaku dengan harga 1 uqiyah 40 dirham sebagaimana tadi telah disinggung, bukan sebagai perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi sebagai bentuk penawaran dari Nabi alaihi salatu wassalam yang boleh diterima dan boleh ditolak. Oleh karena itu sahabat Jabir pada awalnya menolak untuk menjual onta tersebut karena sayang onta yang sudah terjadi perubahan dahsyat padanya kemudian dijual. Faedah yang berikutnya yang merupakan syahid dari pembahasan kita adalah persyaratan untuk memanfaatkan barang yang dijual dalam waktu tertentu, waktunya jelas. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, wastathnaitu humlanahu ila ahli. Dan aku memperkecualikan atau mempersyaratkan untuk bisa mengendarainya hingga sampai ke Madinah bertemu dengan keluargaku. Kita lihat di sini ada penjual, ada pembeli. Dalam hadis ini, siapa pembelinya? Pembelinya adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa penjualnya? Penjualnya adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berikutnya ada al-mabi', barang yang dijual. Apa barang yang dijual? Unta. Berikutnya yang keempat ada harga yang jelas, bithamanin ma'lum, harganya jelas. Berapa harganya? Uqiyah. Satu uqiyah yang sama dengan 40 dirham. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, dan ada harga yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembeli dengan harga yang sudah jelas, yaitu satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Sahabat Jabir bin Abdullah sebagai penjual dengan barang dagangan berupa unta. Ketika terjadi transaksi, sahabat Jabir mempersyaratkan. Siapa sahabat Jabir? Penjual. Penjual mempersyaratkan. Apa syaratnya? Syaratnya agar bisa mengendari unta ini hingga sampai ke Madinah bertemu dengan keluarga beliau radhiyallahu anhuma. Berarti syarat dari penjual dalam hal ini berupa kemanfaatan yang kembalinya kepada penjual. Yang kembalinya kepada penjual. Rasul alaihi salatu wassalam membiarkannya dan menyetujuinya. Sehingga yang seperti ini termasuk syarat yang diperbolehkan dalam jual beli. Ini kemanfaatannya kembali kepada penjual. Contoh yang lain, kadang-kadang terjadi seorang punya rumah, rumah itu mau dijual. Dalam kondisi rumah itu masih ada yang ngontrak, tersisa 2 bulan lagi. Tersisa 2 bulan. Udah, rumah dijual dengan harga 150 juta. Ada orang yang berminat. Setelah dilihat rumahnya cocok dengan harga 150 juta. Terjadilah transaksi. Saya jual rumah ini dengan harga 150 juta. Tetapi dengan syarat serah terimanya setelah orang yang nyewa ini selesai, yaitu 2 bulan lagi. Kalau sekarang misalnya tanggal, anggaplah tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 26 November. Berarti 2 bulan lagi. 2 bulan lagi, Januari tanggal 26 serah terimanya. Boleh atau tidak? Boleh. Manakala pembeli menyetujuinya, maka syarat tersebut sah. Kemanfaatannya dalam kurun waktu 2 bulan itu masih ada pada si penjual. Bagaimana kalau kemanfaatannya kembali kepada pembeli? Apakah boleh syarat tersebut diajukan? Boleh. Apa contohnya? Contoh, seorang menawarkan rumahnya. Jual harga 100 juta. Dilihat rumahnya secara umum cocok. Tetapi plafonnya sudah jebol-jebol. Saya mau beli rumah ini dengan harga 100 juta. Tapi syaratnya plafon rumah ini diganti semua dengan baru. Ketika si penjual menyetujui, ya, saya siap untuk mengganti plafon ini dengan harga ini. Sudah, jangan khawatir, plafon sesegera mungkin akan saya kerjakan. Maka boleh bagi si pembeli memberikan syarat seperti itu. Contoh lain, kembali kepada pembeli. Ada yang jual jubah misalnya. Ada jual jubah harga 200 ribu. Apa yang 200 ribu apa nih? Haromen boleh 200 ribu? Ya, anggaplah itu. Setelah dilihat, cocok sudah. Lihat kainnya bagus, modelnya cocok. Sudah. Hanya saja, bagian kancingnya, yang satu lubangnya, belum ada lubangnya. Di antara kancing yang ada itu masih tertutup. Rupanya konveksinya lupa untuk membuat lubang buat kancingnya tadi itu. Si pembeli bilang, saya mau beli baju ini dengan harga tadi 200 ribu. Tapi dengan syarat ini dikasih lubang kancing. Gimana kalau gak ada lubang kancingnya? Gak bisa pakai. Oh iya, saya akan bawa ke tukang jahit, akan saya buatkan itu. Nah, ini boleh. Ini termasuk syarat yang diperbolehkan di dalam jual beli, termasuk asyurut as-sahihah fil bay'. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau ada yang bertanya, apakah masalah ini adalah masalah yang disepakati di antara para ulama? Maka jawabannya, pada asalnya masalah-masalah seperti ini ada khilaf di antara para ulama. Namun apa yang disebutkan dalam pembahasan tadi adalah pendapat yang terkuat. Sengaja tidak disampaikan berbagai khilaf supaya tidak bingung. Cukup disampaikan sesuai dengan penjelasan hadis yang sedang kita pelajari ini. Contoh realnya dalam hadis ini seperti ini. Penerapannya diantaranya seperti yang tadi telah disebutkan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di samping apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, adalah sifat mulia sahabat Jabir. Begitu beliau tiba di kota Madinah, tidak nunggu dipanggil oleh Rasulullah, mana untanya, tidak. Begitu tiba, sesuai dengan syarat yang beliau ajukan, setelah itu beliau datang kepada Rasulullah dengan membawa unta tersebut. Faedah yang berikutnya adalah tentang kemuliaan dan keteladanan dari akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Yaitu dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, thumma raja'tu fa arsala fi athari fa qala aturani ma kastuka atarani ma kastuka li akhud jamalaka khudh jamalaka wa darahimaka fa huwa lak. Ketika sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pulang, nampaknya masih ada kesan Nabi alaihissalatu wassalam ingin memiliki unta tersebut dalam kondisi untanya sudah bagus, larinya sudah kencang. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam beliau mengirim utusan untuk memanggil kembali sahabat Jabir. Lalu beliau ucapkan, atarani ma kastuka li akhudha jamalaka khudh jamalaka wa darahimaka fahuwa lak. Apakah kamu mengira wahai sahabat Jabir, aku melakukan transaksi ini untuk memiliki untamu? Khudh jamalaka wa darahimak, ambil untamu dan juga uang dirham tadi, semua untukmu. Ini kemurahan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam beliau ketika membeli unta tersebut dengan harapan unta itu nanti akan diberikan kembali kepada sahabat Jabir. Nabi sangat cinta kepada sahabatnya, sehingga beliau alaihi salatu wassalam memberikan unta itu kepada Jabir, dan uang yang 40 dirham juga diberikan untuk sahabat Jabir. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah kurang lebih penjelasan dari hadis yang ke-268 dari kitab Umdatul Ahkam, yang merupakan hadis kedua dalam bab asyurutu fil bay', yang titik beratnya adalah menyebutkan salah satu contoh dari asyurut as-sahihah fil bay'. Sebagaimana hadis yang sebelumnya menitik beratkan pada salah satu contoh dari asyurut al-fasidah fil bay'. Hadis yang baru saja kita pelajari, titik beratnya adalah pada contoh syarat jual beli yang diperbolehkan, yang sah. Sementara hadis yang sebelumnya merupakan salah satu contoh dari syarat-syarat dalam jual beli yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bis-shawab, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.